Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Ma'asyarul muslimin wa ma'asyarut talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan terkhusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini masih kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita yang membahas seputar masalah aqidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas tentang bab wajibnya memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah. Beliau mengatakan wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan di dalam as-sahihain, yakni di dalam sahih al-Imam Al-Bukhari dan juga dalam sahih al-Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, la yakul ahadukum aski rabbak ad'im rabbak waddi rabbak wa la yakul ahadukum rabbi wal yakul sayyidi wa maulaya wa la yakul ahadukum abdi wa ummati wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la yakul ahadukum aski rabbak, janganlah seseorang mengatakan aski rabbak, berilah minum rabbmu. Yang dimaksudkan di sini adalah tuannya, tapi dipanggil dengan rabb, majikannya. Janganlah seorang mengatakan ya aski rabbak, berilah minum rabbmu, tuanmu, majikanmu, dengan menggunakan lafaz rabb. At'im rabbak, berilah makan rabbmu. Wadi' rabbak, dan terangilah rabbmu. Wa la yakul ahadukum rabbi, dan janganlah pula salah seorang dari kalian mengatakan rabbi, wahai rabbku. Ini salah satu ya cara memanggil tuan, ya, majikan. Hanya saja ucapan seperti ini tidaklah pantas disematkan, diberikan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada unsur tasyrik, ya ma'allah. Ada unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz. Wala wal yakul Sayyidi wa maulaya, akan tetapi katakanlah sayyidi, ya, dengan kata sayyid, tuanku, majikanku, wa maulaya, pemimpinku. Wala yakul ahadukum abdi wa ummati, dan jangan pula seorang mengatakan abdi, wahai hambaku, ya, wahai budakku, dengan menggunakan lafaz abdun. Wa ummati, wahai hamba perempuanku, budak perempuanku, ya, pembantuku. Wal yakul fataya wa fatati wa gulami, dan hendaklah dia mengatakan fataya wa fatati, ya, wahai pemuda dan pemudiku, dan anak laki-lakiku. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-alfaz rabbak. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mengucapkan lafaz-lafaz ini, diantaranya adalah rabb, ya, wahai rabbku, majikanku, yang kalau diterjemahkan itu ya majikanku, tuanku, abdi, ya, ummati, ya, hambaku, budak perempuanku. Nah, ya, banyak kemudharatan atau sesuatu yang negatif, ya, dari lafaz-lafaz ini. Di antaranya, ya, ini mengesankan, ya, at-takabbur, mengesankan kesombongan. Ya, minta dipanggil dengan panggilan yang berlebih-lebihan, minta dianggungkan, naam, dengan pengagungan yang berlebih-lebihan. Ya, dia juga merendahkan pembantunya dengan betul-betul dalam keadaan hina dina. Maka seperti ini menunjukkan orang tersebut seperti orang yang takabur, orang yang sombong. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki perangai atau sifat yang satu ini, yaitu sifat sombong atau takabur. Ya, karena takabur itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pantas, ya, ada makhluk yang memakai pakaian Allah Subhanahu wa taala berupa kesombongan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya'u ridai wal 'azamah izari, man naza'ani wahidan minha fadaqtuhu finnar. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah selendangku. Wal 'azamah izari, dan kebesaran itu adalah sarungku. Jadi kesombongan, nah, ini adalah selendang Allah, pakaian Allah, sifat Allah. Tidaklah pantas ada salah seorang makhluk memakai pakaian Allah, yakni sifat, memiliki sifat sombong. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah zat yang maha kaya, yang memiliki segala-galanya, baik yang ada di bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Begitu juga kerajaan-kerajaan langit. Begitu juga semua makhluk. Itu semua pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka sangatlah pantas, sangatlah layak kalau Allah Subhanahu wa taala berpakaian dengan al-kibriya, dengan kesombongan. Adapun makhluk, ya, tidaklah demikian. Tidak boleh bagi dirinya ada sedikit, ya, kesombongan. Ya, ada sedikit kesombongan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Man naza'ani wahidan minha fadaktuhu finnar." Barang siapa yang ya menandingiku, ya, mengambil salah satu darinya dari kesombongan dan al-kibriya, al-wal-azamah, keagungan, fadaktuhu finnar, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Nah, bahkan dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat tegas melarang seorang memiliki sifat-sifat sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga barang siapa yang ada di sanubarinya, di hatinya sedikit dari kesombongan. Ya, sedikit saja bisa menghalangi seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, apalagi banyak. Ya, apalagi banyak. Dan sifat-sifat sombong, merasa dia lebih dari manusia yang lainnya, merasa dia lebih tinggi dari saudaranya, merasa lebih berilmu, ya, merasa lebih pintar, merasa ya dia lebih cerdas, merasa lebih tinggi kedudukannya. Mungkin dia pemilik perusahaan itu, mungkin dia manajer perusahaan itu, mungkin dia pemilik usaha itu, sehingga bawahannya dianggap orang rendahan, seenaknya dia memperlakukan. Maka sifat-sifat yang seperti ini ya, di antara qarinah atau tanda orang tersebut ya memiliki sifat sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci ya dari sifat sombong ini kalau makhluk itu memakainya, memilikinya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ya sangat keras ya mengancam orang-orang yang sombong. Seperti di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil wala tus'ir khaddaka lin-nas." Jangan kau palingkan pipimu, wajahmu dari manusia. Ini salah satu ya perbuatan qarinah ya kalau orang itu sombong ya, menganggap orang lain kecil, memalingkan wajah. Ya, wala tusair khaddaka linnas, jangan palingkan wajahmu, pipimu ya di hadapan manusia. Nah ya, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh, sombong, merasa tinggi. Disebutkan di sebagian riwayat ya, dahulu pernah ada orang yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Ya, serta merta Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan azab, menenggelamkan orang itu ke dalam bumi. Allah benci sifat sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai ya, orang yang sombong lagi meninggikan dirinya, membanggakan dirinya. Begitu juga disebutkan di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ciri-ciri penduduk neraka. Jadi sifat sombong ini tidak hanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, juga sifat sombong ini menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Dan di antara ciri-ciri penduduk neraka disebutkan di dalam Sahih Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi ahli an-nar. Maukah kalian aku tunjukkan ya, tentang ciri-ciri penduduk neraka? Qalu bala. Kemudian para sahabat yang mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu utullin jawadhin mustakbirin. Di antara ciri-ciri penduduk neraka adalah kullu utullin. Setiap orang yang berperangai keras, kasar, kaku. Ya, keras, kasar, kaku. Jawadhin, tamak dan rakus. Kemudian mustakbirin. Dan orang ini merasa tinggi, merasa sombong. Jadi hendaklah kita jauhi sifat sombong. Jangan sampai ya, dikarenakan kita merasa tinggi, merasa lebih dibandingkan orang lain, menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita membanggakan diri kita? Dan disebutkan oleh sebagian para ulama, di antara tanda dari tanda kebodohan, kejahilan yang ada pada seorang, yang pertama adalah orang itu suka membanggakan dirinya. Merasa dia wah. Ya, merasa dia lebih. Ya, ini menunjukkan orang ini jahil. Orang ini bodoh pada hakikatnya. Ya, tidak sadar. Ya, di atas dia masih ada orang lain yang lebih baik. Di atas langit masih ada langit yang lain. Nah, di atas orang yang cerdas masih ada orang yang cerdas lagi. Di atas orang yang kaya masih ada yang lebih kaya lagi. Ujung-ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha segala-galanya. Jadi kalau ada orang yang merasa lebih, merasa tinggi, ya, merasa dia seperti bos, merasa dia seperti tuan, merasa dia memiliki kemampuan, kecerdasan, skill, ya, yang seperti ini, maka ini menunjukkan ada sifat sombong yang ada pada dirinya. Ya. Taruhlah mungkin ada di diri kita, ya, kita kaya. Ya, kita mungkin dari segi fisik bagus. Ya, kedudukan kita tinggi. Jabatan mungkin di pekerjaan juga tinggi. Dari sisi keturunan kita keturunan orang yang terpandang. Taruhlah misalnya kita ada di sisi di diri kita. Nah, ya. Maka seharusnya kita tetap tawadhu. Ya, tetap tawadhu. Walaupun mungkin itu ada semua di diri kita. Ya, kita harus menyadari kita ini hanyalah makhluk biasa. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidaklah patut, tidaklah layak untuk kita sombongkan. Seharusnya kelebihan-kelebihan yang ada pada kita ya kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk membantu kaum muslimin. Kalau kita itu memang cerdas, memiliki kekayaan, kita sedekahkan, kita belanjakan ya sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbangga-banggaan. Kalau kita memiliki kedudukan di sebuah pekerjaan ya, kita bisa memberikan pekerjaan kepada saudara kita, kita berikan atau membuat pekerjaan, lapangan pekerjaan. Nah. Jadi walaupun mungkin ada di diri kita sifat-sifat yang lebih ya, kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah patut itu kita banggakan. Ya. Nah. Dan juga ya, di antara dampak negatif dari sifat kesombongan itu akan menghancurkan seorang. Ya, akan menghancurkan seorang. Nah, kalau dia sudah ada sifat sombong, tunggulah. Ya, dirinya akan hancur. ya, diri akan hancur. Nah, seperti tidakkah kita merenungi ya, kenapa naam iblis laknatullah dikeluarkan dari surga, diusir dari surga, padahal dia sudah di tempat yang nyaman ya, di surga, tapi dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Apa sebabnya? Karena sombong. Allah hikayatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa id kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam. Bukan dalam rangka menyembah Adam, tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala menguji apakah para malaikat itu taat atau tidak. Begitu juga iblis dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fasajadu illa iblis. Ternyata seluruh malaikat taat, dan inilah sifat malaikat. Ya, la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah ya menyelisihi, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan, malaikat itu sangat taat. Ya. Nah, mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, Allah suruh sujud, mereka pun sujud. Akan tetapi tidak dengan iblis. Dia tidak mau. Aba wastakbaroh. Dia enggan. Wastakbaroh, merasa tinggi. Ya. Merasa tinggi. Dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Engkau telah menciptakan aku ya Allah. Ya, dari api. Ya. Dan engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Jadi iblis merasa ya, zat api itu lebih bagus daripada tanah. Padahal setelah diteliti ternyata sebaliknya. Kias yang dilakukan oleh iblis itu kias yang salah. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan awwalu man qasa iblis. Ya, makhluk yang pertama kali melakukan kias batil itu adalah iblis. Dia mengkiaskan penciptaan tanah dengan api itu lebih baik api katanya daripada tanah. Padahal kalau diteliti itu tanah yang lebih baik. Ya. Tanah itu mengandung air. Di tanah pula akan hidup tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Di tanah pula ya, manusia, hewan-hewan bisa hidup. Ya, banyak manfaatnya. Berbeda dengan api. Ya, api itu lebih banyak memudaratkan walaupun ada manfaatnya. Itu pun manfaatnya tidak banyak. Ya, hanya sedikit saja orang yang butuh dengan api. Seperti masak, ya butuh api. Ya. Hidupkan kompor. Ya. Membakar kayu bakar yang ketika ingin memasak. Tetapi kebutuhan manusia kepada itu sedikit. Ya. Nah, tidak banyak. Ya, enggak ada manusia itu ketika memasak apinya itu sedapur. Ya. Tidak berani, ya. Bisa-bisa dapurnya itu kebakaran, bahkan rumahnya kebakaran, ujung-ujungnya dia yang ikut mati. Ya, enggak ada yang butuh banyak api. Nah, dan juga sifat api ini mematikan, ya, tidak menghidupkan. Ya, kalau mengenai seorang bisa membakar, melukai, bahkan bisa mematikan. Jadi pada hakikatnya, ya, kias iblis itu salah. Maka oleh sebab itu benar kata sebagian para ulama, awwalu man qasa iblis. Orang yang pertama kali atau makhluk yang pertama kali melakukan kias batil, analogi batil, itu adalah iblis. Ya. Jadi takala iblis laknatullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia sujud kepada Nabi Adam, dia enggan. Dia sombong. Maka dari sinilah dia dikeluarkan dari surga. Padahal ya, di surga itu tempat yang sangat nyaman, ya, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tidak ada sedikit pun kepayahan, keletihan, kesulitan, ya, semuanya baik, ya, semuanya baik. Disebabkan karena iblis laknatullah, dia merasa tinggi, merasa sombong, dia dikeluarkan dari surga. Jadi sifat sombong pada hakikatnya ini tidak ada satupun dampak positifnya, ya, semuanya kemudaratan. Jadi kalau ada di diri kita, ya, ada sifat sombong, merasa kita lebih dari yang lain, merasa kita lebih berilmu, ya, merasa kita lebih kaya, merasa kita lebih tua, ya, merasa mungkin kita lebih senior, ya, sehingga kalau disampaikan kebenaran, naam, dipikir-pikir dulu, ya, merasa lebih dan lebih, ya, hendaklah sifat-sifat seperti ini kita buang jauh-jauh, tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada manfaatnya, ya. Nah, kalau kita kaya juga tidak ada manfaatnya, kalau kekayaan itu hanya sekedar untuk dikumpulkan, ya, tidak untuk dibelanjakan jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan tidak perlu kita iri kepadanya. Untuk apa seorang kaya raya bergelimang dengan harta, akan tetapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Perlu kita sadari, kekayaan yang ada pada kita itu tidaklah abadi. Ya, kapan saja Allah Subhanahu wa taala bisa mengambilnya. Imma kita masih hidup atau kita yang dimatikan. Ya. Gampang atau sangat mudah Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali hartanya. Bisa jadi dihilangkan, didatangkan musibah, atau orang itu yang diwafatkan. Ya, dia tinggalkan harta kekayaan yang ada pada dirinya. Sehingga sebagian para ulama yang menyebutkan, ya, sebagian salaf menyebutkan, wahabid dunya fi yadaik wa misluha dhumma ilaik fa idza ja'al maut famadha fi yadaik au kama qala. Kata sebagian salaf, anggaplah dunia itu ada di genggamanmu, ya, semua seisi dunia ini engkau yang memegangnya, engkau orang yang paling terkaya di dunia ini, dunia yang kau genggam, ya, dari sudut sana ke sudut ini, kutub sana kutub ini, antum yang memegangnya. Dan anggap pula kalau ada seperti dunia juga engkau yang memegangnya, ya, fa idza ja'al maut famadza ilaik. Kalau datang mati, kematian, lalu apa yang ada di tanganmu? Ya, enggak ada. Ya, percuma. Ya, uang banyak di rumah. Ya, rumah besar. Usaha banyak. Tanah di mana-mana. Harta di mana-mana. Ya, ketika datang mati, kematian, ya, apakah bisa dibawa di dalam kubur? Jawabannya tidak, ya. Jadi hendaklah kita sadar, ya, apa yang ada pada diri kita. Kalau kita itu dikasih kelebihan ilmu, dikasih kelebihan kedudukan, dia kasih kelebihan kekayaan, hendaklah kita syukuri, kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya, ya, harta lebih, kita gunakan ketaatan kepada Allah, berhaji, berumrah, ya, membantu kaum muslimin, membantu dakwah, ya. Kalau misalnya ada donasi-donasi seperti masjid, mau itu di daerah kita, di daerah lain, kita dengar. Kadang kita lihat ada sebagian daerah yang donasi masjid di sekian, butuhnya sekian ratus juta, yang berinfak masih 500 ribu misalnya. Ya, seminggu ke depan masih 500 ribu juga. Ya. Nah. Nah, kalau kita itu betul-betul kaya, kita bantu. Ya, kita bantu dakwah ini. Kita berjuang. Ya, kita hidupkan ya dakwah-dakwah Ahlus Sunnah di mana saja. Pak, insyaallah dengan sebab itu kalau kita meninggal, kita akan mendapatkan sekian banyak pahala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man bana baitan ya, man banallahu baitan, man bana masjidan lillah, banallahu baitan fil jannah. Maka kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni masjid di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan orang itu rumah di surga. Ini bayangkan. Ya, antum tidak mau. Ya, dibangunkan rumah di surga. Sudah barang tentu antum yang menghuninya. Enggak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala buatkan rumah antum di surga, antum di neraka. Ya kan? Enggak mungkin. Ya. Allah Subhanahu wa taala balas dengan surga. Kalau seandainya antum mampu membuat sekian banyak masjid di ma'had-ma'had, di sana butuh ya buat masjid. Di daerah sana butuh buat masjid. Di daerah sana butuh ya membuat madrasah. Alangkan banyaknya pahala yang antum dapatkan. Selama dimanfaatkan. Ya, walaupun engkau sudah jadi tulang belulang di dalam kuburan, ya pahala terus-menerus mengalir. Apakah kita tidak mau yang seperti ini? Nampung kita masih hidup. Ya, kalau kita diberi kelebihan harta, ya kita bantu dakwah ini. Kalau kita tidak bisa ceramah, kalau kita tidak bisa ya mengajar ya anak-anak salafiyin, ya kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa bantu dari segi dana, kita bantu. Kita hidupkan dakwah ini. Ikut andil. Ya, dakwah ini dakwah yang al-haq. Jangan sampai kita kalah. Seperti orang-orang di sana, orang luar sana. Mereka gencar tolong-menolong. Ya, membangun masjid, membangun ma'had. Ya, menyebarkan buku-buku mereka. Bahkan mereka rela merogoh kocek mereka, mengeluarkan sekian banyak dana untuk ya menghidupkan dakwah mereka dalam keadaan dakwah mereka batil. Jangan sampai kita kalah dengan semangat mereka. Kita Ahlus Sunnah, kita sudah mengerti tentang ya betapa mulianya dakwah ini. Maka hendaklah ya kita terhetuk, ya terketuk hati kita, ya. Nah, dan apa yang antum berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia. Ya, selama engkau memberikannya didasari dengan rasa keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan jasa kita. Ya, amalan kita. Sedikit yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti kalau kita nah memberikannya karena Allah, bukan karena balasan di dunia, bukan karena ini dan itu. Ya. Nah, melainkan hanya karena ya surga Allah, maka pasti kita akan mendapatkannya nanti di akhirah. Ya. Jadi di antara faedah ya dari hadis ini, ya, kenapa seorang itu dilarang ya untuk memanggil ya bawahannya dengan kata-kata yang itu sifatnya merendahkan, seperti abdi, ummati, ini betul-betul panggilan yang merendahkan. Ya, seharusnya panggilan ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang na'am memanggilnya, bukan manusia. Ya, bukan manusia. Ya, tidak pantas. Apalagi kalau dia minta dipanggil dengan panggilan yang na'am dibesar-besarkan, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, dia minta dipanggil Rob, ya luar biasa. Ya, bukan hanya sekedar bos, bukan hanya sekedar tuan, ya, tapi dia minta dipanggil Rob, ya luar biasa. Ini menunjukkan ada sifat kesombongan pada orang ini. Kemudian berikutnya, Di antara faedah hadis ini, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ucapan-ucapan ini? Li'annaha tuwahhamu atasyrik ma'allah. Karena di dalam ucapan ini ada unsur menyekutukan Allah. Ya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal lafaz. Ya. Jadi dia menandingi Allah seolah-olah dia juga Rob. Ya. Padahal Rob satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasaddan lidzari'ah. Oleh sebab itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ini dalam rangka menutup celah. Dan inilah di antara kaidah dari kaidah na'am syariat ini. Ya, saddan lidzari'ah. Semua jalan, semua pintu yang bisa mengantarkan seseorang kepada kejelekan ditutup. Ya, sedini mungkin. Ya, ditutup. Ya, seawal mungkin. Apa saja itu? Ya, kaidah ini umum. Bisa diberlakukan di setiap perkara. Ya. Kalau seandainya ternyata ya, takala perbuatan itu dilakukan dan dampaknya tidak baik, maka dihentikan. Dihentikan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, menutup celah. Ya, seperti sebagai contoh misalnya ya, seorang dilarang ya untuk sholat di kuburan. Ya. Kenapa? Dalam rangka saddan lidzari'i. Ya, untuk menutup celah dari pintu kesyirikan. Jangan sampai nanti dia menyembah penghuni kubur itu, wali itu. Ya. Dan menurutan yang lainnya. Ya. Jadi kaidah ini adalah kaidah umum yang diterapkan pada semua sisi, dari sisi-sisi, dari sendi-sendi agama ini. Kemudian wahisman lima datis syirki. Kemudian ya, juga dalam rangka untuk menghilangkan hal-hal berbau kesyirikan. Wa arsyada al-Malik ayyakul, dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, dalam hadis kursi ini memberikan bimbingan bagaimana cara kita memanggil bawahan kita, yaitu fatayah wa fatati. Ya, cukup dia dipanggil fatayah wa fatati. Kalau diterjemahkan, wahai bujangku, wahai gadisku, ya, wahai pemuda, pemudiku. Ya. Dan hendaklah ketika kita punya bawahan, kalau kita itu seorang atasan, ya, di samping kita jangan sampai memiliki sifat merasa tinggi. Ya, hendaklah posisikanlah kita itu sama kalau bisa. Ya. Sama kalau bisa. Nah, sehingga bawahan kita betul-betul menganggap kita itu bukan hanya sekedar tuan. Bukan hanya sekedar bos, tapi betul-betul saudara. Apalagi kalau yang bekerja itu saudara kita sendiri, ahlus sunnah. Ya, sama orang awam saja kita harus berkasih sayang. Apalagi kalau yang bekerja dengan kita itu ahlus sunnah. Ya. Hendaklah jangan kita rendahkan. Ya, kalau bisa kita ikut membantu dia. Kalau mungkin, maaf ngomong, ini hanya sekedar saran. Kalau di luar orang digaji 100 ribu per hari, kalau kita mampu gaji dia 150, aksan. Ya. Kita bantu dia cari ma'esyah. Karena masalah ma'esyah ini ya, masalah besar. Banyak orang futur karena ma'esyah. Ya, banyak orang lari dari dakwah karena ma'esyah. Yang tadinya mendekat ke ma'had, ya, mendekat ke pondok-pondok ahlus sunnah karena kesulitan cari ma'esyah, sehingga menjauh kembali, sehingga dia harus merantau ke daerah lain, meninggalkan anak istri, bahkan dia mungkin harus kerja dengan orang-orang awam yang mungkin di sana dia mendapati sekian banyak pelanggaran-pelanggaran, ya, dalam keadaan dia tidak mampu menolaknya karena dia bekerja, ya, kebutuhan. Ya, aksan kalau misalnya kita bisa memberikan pekerjaan sama saudara kita, kita lebihkan gajinya. Ya, apa salahnya? Ya, kita lebihkan. Dan insya Allah kalau kita memberikan sesuatu yang lebih kepada saudara kita, ya, kita tahu harta itu tidak mungkin dibelanjakannya pada perkara yang haram. Mungkin dibelanjakannya untuk nanti untuk anaknya sekolah, ya, untuk dibelikannya kitab, ya. Tapi kalau kita mempekerjakan orang awam, nah, ya, sebagaimana yang kita tahu, ya, mungkin ada yang untuk halal, ada yang untuk keharaman, untuk beli rokok, untuk menghadiri konser musik, untuk menghadiri ini dan itu, ya. Nah, jadi hendaklah, ya, takala kita memanggil seorang, apakah itu bawahan kita, hendaklah dengan panggilan-panggilan yang baik, ya, tidak merendahkan dia. Wal abdu ayyakul, dan hendaklah seorang yang, ya, bawahan ketika memanggil tuannya dengan sayyidi wa maulaya, tuanku, ya, pemimpinku, jangan memanggilnya dengan panggilan yang berlebihan seperti disebutkan dalam hadis ini, dipanggil rob, ya. Nah, ya, dipanggil rob, ya, ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.